Alamatul khafdi. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, minal khafdi salatu alamatin. Khafat ada tiga tanda, al-kasrah, wal-ya, wal-fathah. Qala syarih rahimahu ta'ala, aqulu lama inta al-musannif, di saat penulis selesai minal kalam, selesai berbicara ala alamatin nasab, tentang nasab, tanda-tanda nasab, akhada yatakallam, beliau memulai ala alamatin khafdi, berbicara tanda-tanda khafat. Wada kala anna salasa alamatin, beliau menyebutkan tanda khafat ada tiga tanda. Wahidatun minna asriyah, salah satu dari tiga tersebut asli, yaitu kasroh, ya khafat asalnya kasroh. Wasnatani naibatan, yang dua naibatani anha, keduanya itu pengganti kasroh. Enda adamnya, di saat tidak ada kasroh. Wama alya wal fathah, yaitu ya dan fathah. Famata wajadta fil kalimah alamatan min dhil alamat, arafta anna mahfudah, maka kapan saja kamu dapati dalam satu kalimat dari tanda-tanda ini, maka kamu mengetahui bahwasanya dia di khafat. Sekarang mawadiul kasrah, tempat-tempat kasrah. Qala al-mu'allif famal kasrah fatakunu alamatan khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasrah bisa menjadi tanda khafat itu pada tiga tempat. Fil ismil mufrad al munsharif, pada isim mufrad yang munsharif. Apa munsharif? Munsharif itu yang menerima tanwin. Jadi isim mufrad yang bisa ditanwin. Wa jam'i taksir al munsharif, jama taksir yang bisa ditanwin. Wa jam'i al muannas salim, jama muannas salim. Jadi isim mufrad atau jama taksir kan ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Ada yang bisa ditanwin, ada pula yang tidak bisa ditanwin. Kalau tidak ditanwin namanya ghairu munsharif atau mamnu' minas sharf. Aqulu, berkata pensyarah pemirsa ta'ala, al-kasrah hiya al-alamatu al-aslah lil khafdi kama taqaddam. Kasrah itu sebagai tanda asri bagi khafat, bagaimana telah lewat. Ini tanda asli khafat adalah kasr. Walihada bada'a biya al-musannif, oleh karena ini penulis memulai dengan kasr. Baya takunu alamatan al-khaf di kalimah fi salah sati mawadi'ah, dan kasr bisa menjadi tanda khafat, khafatnya suatu kata, fi salah sati mawadi'ah, pada tiga tempat. Al-awwal yang pertama, fil ismil mufrad al-munsharif, pada isim mufrad yang menerima tanwin. Ai alladhi yaqbalu sharafa, yaitu isim mufrad yang menerima tanwin. As-sharaf wawa at-tanwin, sharaf artinya apa? Tanwin. Sama'un kana limudakar, sama saja isim mufrad tersebut bentuknya mudakar, jenisnya laki-laki. Contoh nawu, salamtu ala khalidin, aku mengucapkan salam pada Khalid. Khalidin ini isim mufrad di tanwin, tanda khafatnya di kasrah. Wa qalu ta'ala an auhayna ila rajulin. Rajulin ini isim mufrad munsharif, isim mufrad yang menerima tanwin, dia tanda khafatnya di kasrah. Au limu annas, atau isim mufrad bentuknya jenisnya yaitu perempuan. Nawu aftartu ala tamrotin, aku berbuka dengan kurma. tamrotin, ini mu'annas, jeniknya perempuan, khaufannya di kasrah. Wa qawlu ta'ala fi jannatin aliyatin, jannah, jannah ini juga jenisnya perempuan, data mabutoh, dia khaufannya dengan kasrah. Fakulun min khalitin wa rajulin wa tamratin wa jannatin wa aliyatin, maka masing-masing khalid, rajul, tamrah, jannah, aliyah, ismun mufradun, isim mufrad, isim yang tunggal, satu, jumlahnya satu, mahfudun, dia dikhofat, lidukuli harfil khofdi alaihi, kenapa dikhofat? Karena dia kemasukan huruf khofat padanya. Wa alamatu khofdi al-kasrah ad-dhahirah ala akhiri, tanda khofatnya yaitu kasrah yang nampak pada akhirnya. Wa ya asma'un munsharifatun li wujudi tanwin fi akhiriha, dan seluruhnya tadi isim-isim munsharifah, isim-isim yang bisa ditanwin, li wujudi tanwin fi akhiriha, karena terdapat tanwin padanya pada akhirnya. Ini isim mufrad munsharif. Wa quyida al ismul mufrad abil munsharif, isim mufrad di sini kenapa dikait dengan munsharif? Jadi ada embel-embel, ada tambahan munsharif. Kenapa harus ditambah munsharif? Lianna ghairu munsharif yukhfadu bil fathah. Karena selain yang munsharif itu khafanya dengan fathah, bukan dengan kasrah, sehingga isim mufrad di sini ditambah al munsharif. Nahwu contoh, marotu bi ahmada, aku melewati Ahmad, bi ahmada, ada harfu jar ba masuk pada isim Ahmad, kata benda namanya Ahmad. Nah ini tidak di kasrah tapi di fathah, bi ahmada, karena Ahmad ini isim ghairu munsharif, isim mamnu minasharfi, isim yang tidak bisa ditanwin. Kama saya di insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah tentang pembahasan apa isim ghairu munsharif. Sekarang yang kedua, al maudhu' tsani, tempat yang kedua, jam'u taksir al munsharif, jama' taksir yang munsharif, itu yang menerima tanwin. Waqad taqaddam makna al-munsharif, telah lewat makna al-munsharif. Sawan kana li mudzakkar, sama saja jamak taksir tersebut jenisnya laki-laki. Nau tasaddaqtu ala rijalin salihina, rijalin, ini rijalin jamak taksir, dia jenisnya laki-laki dan dikhafat dengan kasrah, rijalin. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, am ala kulubin akfaluha, kulubin, kulubin ini jamak taksir, dia khawfatnya dengan kasrah. Awil mu'annas, atau jenis tak jamak taksirnya, jenisnya perempuan, nabu maratu bihunudin, maratu bihunudin, hunud ini jamak taksir, jenisnya perempuan dengan khawatnya dengan dikasrah. Wa qalu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa zawwajnahum bihurin ainin, hur, hur ini jamak taksir, khawatnya dengan dikasrah. Fakulun min rijal wa kulub wa hunud wa hur wa ain, maka masing-masing rijal, kulub, hunud, hur dan ain, ini seluruhnya apa? Jamak, jamu taksirin, jamak taksir, makhfudun, dikhafat, lidukuli harfil khafdi alaih, karena maksudnya harf khafat pada dia, padanya. Wa alamatu khafdi al-kasrah ad-dhahirah ala akhirih, tanda khafatnya dengan di kasrah, kasrah yang nampak di akhirnya. Waya asma'un munsharifah, dan seluruhnya ini isim-isim munsharifah, isim-isim yang bisa ditanwin, diwujud di tanwin fi akhirnya, karena terdapat atau adanya tanwin di akhir kalimat tersebut, di akhir kata tersebut. Nah, ini mirip dengan tadi. Wakoyidau aidan, dan jamak taksir ini di koid, diberi patokan atau diberi keterkaitan dengan al-munsharif, kasih embel-embel al-munsharif, li'anna ghair al-munsharif yukhfadu bil fathah, karena jamak taksir yang bukan munsharif dikhofat dengan fathah. Nahwu marartu bi masajida, masajida ini jamak taksir ghairu munsharif, jamak taksir mamnu' minasharif, jamak taksir yang tidak bisa ditanwin, sehingga dia khofatnya dengan fathah bi masajida. Kama saya di insyaallah ta'ala, sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala. Terus kemudian al-maudi'u salis, tempat yang ketiga, jamak mu'anas salim, jamak mu'anas salim, namu marartu bi fatayatin mu'addabatin, fatayat ini jamak mu'anas salim, khafat dengan kasrah. Wa qawlu ta'ala innal muttaqin fi jannatin wa uyunin, jannat fi jannatin, jannat ini jamak mu'anas salim. Fakulun min fatayat wa muaddabat wa jannat, jamak mu'anas salim, seluruhnya jamak mu'anas salim. Mahfudun ja di khafat lidukuli harfil khafdi alaih, karena masuknya huruf khafat matanya. Wa alamatul khafdi al-kasrah al-dariyah al-akhir, tanda khafatnya dia di kasrah, dengan kasrah yang nampak di akhir. Walam yukayyadhu, dan jamak mu'anas salim ini tidak dikait dengan munsharif. Kenapa? Li'annahu la yujarru illa bil kasrah, karena jamak mu'anas salim tidaklah dimajruh, tidaklah dikhafat kecuali dengan kasrah. Jadi jamak mu'anas salim saja tanpa munsharif atau ghairu munsharif. Bikhilafil mufrad wa jam'i taksir, berbeda dengan isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Jamak taksir juga ada yang munsharif dan ada yang tidak munsharif. Fa innauma la yujarrani bil kasrah illa idza kana munsharifaini kama taqaddam, karena keduanya itu isim mufrad dan jamak taksir tidaklah majrur, tidaklah dikhafat atau di majrur bil kasrah dengan kasrah illa idza kana munsharifain, kecuali keduanya itu isim mufrad dan jamak taksir tersebut berbentuk munsharif yang ditambah kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Sampai sini ada yang perlu ditanya. Jadi untuk mengetahui munsharif dan ghairu munsharif ada bedanya teman? Iya, ada apa, wazan-wazan yang dengan wazan-wazan tersebut bisa diketahui kalau saya itu bahasanya yaitu ghairu munsharif. Jadi ada wazan-wazan tertentu yaitu masuknya pada ghairu munsharif atau mamnu' minasharif. Kalau di sini atau dicantumkan apa enggak, kalau di pola atau di dalam tulis lughah dicantumkan ghairu munsharif itu seperti apa. Mungkin di sini kayaknya tidak ada, adanya di pola atau jurusul. Kalau antum punya durusul kok, mungkin bisa di bawah atau punya tidak di rumah. Jadi diantaranya itu nama perempuan itu Khairul Munshorif. Terus nama laki-laki tapi dia mirip dengan perempuan yang ada Tamar Putong, Ikrimah, Hamzah, Tolha yang diakhiri dengan Tamar Putong, padahal dia nama laki-laki tapi digolongkan ke perempuan karena kemiripan ada Tamar Putong. Dia berarti Khairul Munshorif Mamnu' Minasharaf. Terus ada pula nama, tapi dia itu nama bukan berasal dari orang Arab, nama ajam, nama Indonesia, nama orang Prancis, orang Inggris, itu bahasa-bahasa yang bukan dari bahasa Arab, sehingga dia Khairul Munshorif, tidak ditanggung. Bahkan nama-nama nabi kan, nabi-nabi banyak yang berasal bukan dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Arab, dari Bani Israel, Ibrahim, sehingga tidak ditanwin, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf. Ini dan banyak. Jadi ada, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan dia itu kenapa tidak ditanwin, ya yang pertama tadi dia karena nama orang atau nama tempat, nama kota, dan jenisnya perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua ini yang tadi nama laki-laki tapi dia gabungkan nama perempuan. Terus dia nama tapi bukan nama bangsa Arab, nama Arab. Ada pula nama tapi dia memiliki wazan fi'il, wazannya af'alu, seperti Ahmadu, Akbaru, itu tidak ditanya. Yazid ini kan dari fi'il, dari kata zada yazidu, dijadikan nama orang Yazid. Ini juga tidak ditanya. Ini kebanyakan kalau Khairul Munshorif nama ya, kebanyakan. Nanti ada yang nama-nama, ada yang sifat-sifat. Sifat-sifat contohnya nama-nama warna atau nama-nama yang cacat, warna merah, ahmaru, putih, abiyatu, itu kan enggak ditanya. Atau apa, pertemuan-pertemuan insya Allah ana bawakan kulal, jadi lebih rinci mungkin daripada tulis lugah. Kalau tulis lugah hanya sekedar disebutkan contoh-contoh saja tanpa ada alasannya kenapa kok dia di Khairul Munshorif. Jadi ketika dia rofa walaupun nasab tetap tanpa tanwin saja. Iya, tanpa ditanwin. Fathah kasar tanpa ada tanwin. Ada pula alamiah ma'a adel, dia nama orang tapi ada adel, ada pemalingan, ada dipalingkan, diubah, ada perubahan. Asalnya dia itu dari kata amir panjang, amirun, amir jadi Umar. Ini nama Umar itu asalnya Amir, Amir, kemudian dipalingkan harokannya jadi yang asalnya A-nya Fathah jadi Dhammah, Mem-nya kasar jadi Fathah di Umar. Jadi ini prosesnya namanya adil, disimpangkan. Jadi kata Umar dia tidak mam, dia bukan Munshorif, dia Mamnu' Minasharaf, tidak ditanwin gara-gara dia asalnya bukan asli Umar tapi saja kata dari kata amir di rumah. Habil jadi Hubal, nama apa sona, nama berhala. Lanjutkan satu lagi, tidak apa-apa. Sekarang niyabatul ya anil kasro, ya menggantikan kasro. Tadi kita sudah baca ya kasro, sekarang membaca yang ya. Qalan mu'allif rahimahullah wa mal ya'u fatakunu alamatunil khafdi fi salasati mawadid. Adapun ya, dia bisa menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Fil asma'il khamsah wa fitasniyah wal jama'. Nih, pada isim-isim yang lima, kemudian pada isim musanna dan pada jama'. Ini ya menggantikan kasrah. Aqulu qala syarih ta'ala. Aku lu laman ilama intaha laman taha al musannifu minal kalam al kasrah akhada yatakalam alama yanubu anna muqaddaman al ya ala ghoriya. Di saat penulis telah selesai berbicara masalah kasrah, maka penulis mulai berbicara dengan apa yang menggantikan kasrah, dengan didahulukan daripada ya, yang didahulukan ya daripada selainnya. Pada para anak atakuna alamatan al-khafdi al-kalimah niyabatan al-kasrah fi salah sati mawadi. Dan beliau menyebutkan bahwasannya ya ini bisa menjadi tanda khafat, khafatnya suatu kata niyabatan al-kasrah menggantikan kasrah fi salah sati mawadi pada tiga tempat. Awal wa yang pertama fil asma al khamsah allati taqaddamat fi alamati rafa, isim-isim yang lima yaitu telah lewat pada tanda-tanda rafa. Asma al khamsah abuka, akhuka, hamuki, fuka dan du mali, lima isim. Famisal wa mahfudatan, contoh isim asma'ul khamsah yang di khafat. Qauluka, ucapanmu, ushkur li abika, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada ayahmu. Li abika, yakni dia majrurnya dengan adanya ya, li abika. Wa'tif ala akhika, dan sayangilah saudaramu. Akhika, ini juga majrur dengan adanya ya. Ihtajibi min hamiki, berhijablah dari iparmu. Hamiki, setelah mem ada ya, tanda majrur. Hafid ala fika, jaga mulutmu, jaga ucapanmu, jaga mulutmu. Ala fika, fi selafa ada ya, tanda majrur. Wastafid min dil ilmi, ambillah faedah dari orang yang memiliki ilmu. Di setelah da ada ya di situ tanda khafat. Maka Allah Ta'ala berfirman id qala yusufu li abihi abihi. Contoh yang lain yas'alunaka an dil qarnain, dil qarnain di itu asma'ul khamsah majrur. Fakullu fakullu ismin min hadhil asma, maka masing-masing ismin dari isim-isim ini mahfudun, seluruhnya di khafat. Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena maksudnya huruf khafat padanya. Wa lamatu khafdi alya, tanda khofatnya dengan adanya ya. Kenapa kok memakai ya bukan kasrah? Ini apa tanda lain kasrah? Ya, ya ini menggantikan kasrah. Li anau minal asma'il khamsah. Karena dia asma'il khamsah, sehingga kasrahnya dengan memakai ya, apa khofatnya dengan ya bukan kasrah. Ini asma'il khamsah khofatnya dengan ya. Wa huwa mudhaf. Asma'ul khamsah itu mudhaf wa ma ba'dahu dan apa yang setelahnya min dhamirin au ismin dhahir, baik berupa isim dhamir kata ganti atau isim dhahir mudhaf ilaihi. Paham? Asma'ul khamsah. Sekarang mau diusani tempat kedua, tempat khofat ya menggantikan kasrah, yaitu al-musanna, isim musanna, isim yang jumlahnya dua, kata benda jumlahnya dua. Waqat taqat jam ta'rif hutan terang lewat penjelasannya, pengertiannya musanna. Nah contoh nadartu ilal farisaini al farosaini, aku melihat ilal farisain, kedua penunggang kuda, alal farosaini, di atas dua kuda. Faris penunggang kuda, faros kuda. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, khalaqal ardha fi yaumaini. Yaumain ini musanna dengan adanya ya. Wa nahu dan contoh maratu biwardatain jamilatain, aku melewati dua bunga mawar, wardah wardatain. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini, fi'atai musanna fa kullun min farisain wa wal farasain wa yaumain wardat wa wardatain wa fi'atain musanna, seluruhnya ini musanna jumlahnya dua. Mahfudun dia di khafat lidukuli harfil khafti alaih, karena kemasukan huruf khafat padanya. Wa alamatu khafti alya, tanda khafatnya dengan ya. Al maftuh ma qablaha al maksur ma ba'daha, sebelum ya di fathah dan setelah ya di kasro. Niyabatan alil kasro, dia menggantikan kasro. Wa nun iwadun ani tanwin fil ismil mufrad, nun pengganti tanwin pada isim mufradnya, isim musanna. Dia makfudnya majrurnya dengan ya bukan di kasro. Di musanna majrurnya dengan ya. Al-maudu salis, tempat yang ketiga jamak mudzakkar salim. Pokok takut dalam ta'rif hutan telah lewat pengertian jamak mudzakkar salim. Nahu iktarib minas solihin, dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Solihin ini jamak mudzakkar salim. Pokoknya ta'ala firman Allah ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin jamak mudzakkar salim. Fakulun minna sholihin wal muhsinin jamak mudzakkar salim, masing-masing sholihin dan muhsinin jamak mudzakkar salim. Mahfudun, dia di khofat, dia di majrur. Lidukuli harfil khofdi alih, karena maksudnya huruf khofat padanya. Walamadul khofdi aliyah, tanda khofatnya dengan adanya ya. Salihin ya setelah ha, musinin ya setelah nun. Al-maksur ma qabla al-maftuh ma ba'da, sebelum ya di kasrah dan setelah ya di fathah. Niyabatan al-kasrah, ini ya ini menggantikan kasrah. Wa nun iwadun ani tanwin fil ismi mufrad, pengganti tanwin pada isim mufradnya. kesulitan. Ya, kalau apa? Saya musana sama jamaah dekat salim kan dia sama iya ya. Iya. Kita tahu kan ketika dia diharati tidaknya arokat belum sudahnya. Iya. Kalau di kita pun dulu itu nanti kan sama, maksudnya nggak ada iya. Arokatnya. Sama-sama nggak ada arokatnya. Nah kita perhatikan kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Apakah ini yang dimaksud musanna dua orang atau jamaah? Dari situ kita bisa paham apakah ini harus dibaca sain, mudarisain atau mudarisin, solihain atau solihin. Ini kita perhatikan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Pembicaraannya itu apakah masalah musanna atau jamaah? Berarti enggak, berarti enggak ada satu huruf yang dikasih harokat ya. Kalau kita yang langsung bicara mungkin kita di benak kita ingin musanna ya bisa jelas. Berarti sebelumnya di fathah, setelahnya di kasrah ini musanna. Kalau jamak sebelumnya di kasrah, setelahnya di fathah. Itu kalau kita yang berbicara, tapi kalau baca kitab ya kita harus memahami apa yang dimaukan sama penulisnya. Penulisnya pengennya jamak, kita artikan musanna ya enggak pas. Atau inginnya musanna, kita baca jamak ya jadi bingung nih. Enggak nyambung apa yang diinginkan penulis. Itu apa memang misalkan dari belajar sudah selesai, sudah paham. Nah, untuk menerapkan ini butuh lebih ekstra lagi. Apakah ini harus dibaca fathah, dhamma, kasrah? Apakah ini isim mufrad, jamak atau musanna? Dengan kita menghafal dari matan-matan ini, kita bisa mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari ketika menerapkan. Oh, ini kayaknya pada matan ini apa marfu'nya fi'il mudhari itu tanpa ada sesuatu apapun baik depan atau belakang. Nah, ini berarti ini harus di dhamma. Ini kok ada depannya huruf lam, oh berarti ini harus di fathah. Benar-benar teliti jeli.